ngaji torekot. Apa? Qadiriyah Naqsabandiyah. Torekoh itu bagus. Torekoh Alawiyah. Torekoh itu adalah menyambung kita dengan Rasulullah melalui guru. Torekoh. Bertorekoh benar. Cuman sekarang ada mursid torekoh yang enggak benar. Ini yang diisyaratkan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Ubuti di Syam, bukan di Indonesia. Di Syam itu banyak guru-guru torekoh jadi murid saja enggak pantas, hanya makom bapaknya saja, gede-gedean makom, cium tangan ini kayak wali. Wali setan. Jadi makom-makoman, ahli sujud enggak, ahli ibadah enggak, khusyuk enggak. Cuman karena bapaknya dulu guru torekoh, langsung nurun kepada anaknya, ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Terjemahannya ilmu nurun ke anak, bukan ilmu cahaya itu ya. Ini bapaknya meninggal dunia, dia badung, bandel, katanya langsung jadi syekh, mursyid, sahibul maqam. Nah ini, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang mursyid itu butuh, kita semua butuh mursyid yang membimbing kita kepada Allah. Cuman sayangnya, banyak di zaman ini orang yang ngaku mursyid tarekah, jadi murid saja enggak pantas, adabnya enggak ada, khubut dunianya yang tampak, perilakunya enggak mencontohkan bahasanya dia dekat Rasulullah. Nah ini, itu di Syam. Kalau di Indonesia, wallahu a'lam bisawab. Kita enggak ngurus Indonesia Raya, banyak permasalahan di Indonesia. Kita doakan saja semoga guru-guru tarekah yang di Indonesia, kalau memang orang enggak jelek, orang enggak baik, diberi oleh Allah kesadaran jadi baik. Yang sudah baik tambah baik, itu saja ya. Jadi berbaiat kepada tarekah itu adalah bagus, benar, tapi ingat gurunya dulu. Anda jangan berbaiat kecuali Anda tahu dulu bagaimana ketulusannya. Kita punya orang tua ada misalnya berbaiat kepada tarekah Qadiriyah Naqsabandiyah. Saya tidak ikut Qadiriyah Naqsabandiyah. Saya ikut tarekah Alawiyah karena ini ada ijab, enggak apa-apa ini anak ikut ini enggak ada masalah. Karena kalau tarekah Alawiyah itu lebih enak dari sisi apa? Enggak difokuskan ke satu orang pakai makom-makom. Selamat jadi. Jadi enggak usah berbaiat tarekah Alawiyah ngumpul gini. Jadi tarekah Alawiyah ini adalah asal Anda mendapatkan ijazah baca Rotibul Hadad itu nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bagus. Anda pakai tarekah Qadiriyah mangga, Naqsabandiyah. Oke, Tijaniyah iya, Rifaiyah boleh. Ini tarekah-tarekah besar. Nah, ada namanya tarekah Alawiyah itu yang sering Anda baca Rotibul Haddad, Wirdul Latif, Rotibul Atos, itu tarekah Alawiyah, ikut-ikut tarekah para kekasih Allah, para ulama-ulama yang kembali kepada negeri Hadramut sana. Dan itu kita juga punya ijazah dan yang lain. Akan tetapi lihat, semuanya itu sama. Maka tarekah yang jelek itu seperti apa? Yang rendahkan tarekah lain. Kalau sudah mengatakan tarekah yang paling benar adalah tarekahku, ini adalah diragukan. Wah, ini sudah katanya kekasih Allah hatinya bersih lah kok nyaci orang lain. Baik, ini adalah masalah tarekah boleh-boleh saja. Tapi ingat harus Anda lihat siapa guru tarekah yang Anda baiat. Macam-macam dong aneh-aneh ada orang ngadu guru tarekah saya melarang saya ketemu suami saya. Bahkan suami saya tidak boleh datang ke sini kecuali sudah ikut berbaiat. Loh, kok jadi maksa? Suaminya tuh mau melihat istrinya saja yang berbaiat enggak boleh, kecuali baiat dulu. Jadi baiatnya dipaksa. Suami saya enggak boleh, harus nyumbang 50 juta. Enak tuh kiai. Guru tarekahnya pakai sumbangan. Macam-macam. Ah ini kalau guru tarekah-tarekah palsu rugi. Anda jangan bergabung biarpun gelarnya Qadiriyah, Naqsabandiyah, Alawiyah, Rifaiyah apa saja, itu kalau memang tidak menunjukkan akhlak yang mulia. Itu adalah tidak perlu Anda ikuti dan itu mengerikan.